Tobat sing temenan pula balik tak kandakno. Taubatan nasuha, taubatan nasuha. Taubatan nasuha ku cara atine getun. Dosa-dosa sing wis kliwat. Nomor loro nek nglakoni dosa ndang cepet ditinggal. Nomor telu niato sing kuat ora bakal baleni maneh. Pun nek dosane padha-padha masyarakat jalu ngapu ngapura. Ku ngoten niku atine tapi praktek amaliyae poso telung dina. Poso tong dino Selasa, Rebo, Kamis niate poso to tobat. Bu bolak balik niki, kula terangaken bolak balik. Poso tulung dino ku jeneng ayamil bid. Dino-dino putih. Kenapa bana biadam biyen nalika diceblok ana ning bumi. Wira wiri wira wiri. Sri Lanka Mekah, Sri Lanka Mekah jalan kaki. Tawaf nenggone Ka'bah. Kene sengat panas matahari niku badane kuireng. Badane kuireng. Nusyallah. Akhire tobat Nabi Adam diterima mbek Gusti Allah. Wira-wiri-wira iku sampai 300 tahun. Nggih. Kirangan bojo niku 200 tahun. Akhire ketemu siji kaul 1 tahun. Nggih. Bareng wis ketemu sik wirawiri wirawiri. Akhire awak iku menghitam. Bareng diterima tobaté diperintah Gusti Allah kongkon poso 3 dina. Bareng poso 3 dina, hari yang pertama sepertiga tubuhnya memutih. Poso 2 dina 2/3 tubuhnya memutih. Bareng poso 3 dino seluruh tubuhnya putih. Mulane darane ayamil bid. Itu bad. Poso diniati poso tobat. Bengi salat tobat. Rong rekaat minimal. Terus bapak. Niati nge. Salat tobat. Yeah. Usali sunata taubati rokata ini lillahi ta'ala. Rekat yang pertama ba'dane Fatihah maca Al-Kafirun ditambah surat Ikhlas. Rekat yang kedua setelah Fatihah Al-Falaq ditambah An-Nas. Pun bakdo salam terus moco istighfar. Istighfar moco ni pelan-pelan. Nek iso sambil menangis. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Dilebok noning jurune hati. Seolah-olah menghadap Allah. Tapi aja dibayangno Gusti Allah lungguh kursi ning ngarep ngono lho aja lho ya. Ini merasa aku ditunggu Allah. Merasa aku dilihat Allah. Merasa aku disaksikan Allah. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Ping 70. Yeah.

Gusti aku paring anugerah ning wong mukmin. Kenapa kok paring anugerah irba asafihim rasulan? Karena Gusti Allah iku ngutus maring wong mukmin, ngutus utusan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Utusan niku cara didikane yatlu alaihim ayatika, macakno ayat-ayate Allah. Yatlu alaihim ayatihi. Yatlu alaihim ayatihi, macakno ayat-ayate Allah. Itu 10 tahap, 4 tahap. 4 tahap sampai umur 40 tahun. Di 10 tahun yang pertama aku bocah itu dididik, digeladi supaya umur 10 tahun wis khatam Quran. Niku lancar-lancare lesane bocah niku umur niku. Dereng kata gangguan. Tapi 10 tahun munggah ku gangguane macam-macam. Gangguan PS, gangguan pentol bakso, gangguan nopo, masya Allah. Kalau bapak, para ibu, waktu ini bocah isik cilik, isik playgroup, sak terusnya sampai umur 10 tahun, nek didik anak harus sudah hatam Al-Quran. Wa yuzakkihim bersihno jiwane mukminin. Bersihno jiwane ku belajar adab tata krama. Mulai umur 11 sampai umur 20, nggih. Jadi samping miwiti ilmu-ilmu tapi yang ditekankan tentang tata krama. Tata krama ini menghadap Allah, tata krama ini menghadap guru, tata krama ini menghadap orang tua, tata krama ini berhadapan dengan sesama masyarakat. Niki digembleng umur 11 sampai 20. Terus bapak, mau sampein kabeh kata sing keliru ku kata. Padahal larisane iki wis umur 20 tahun urung khatam Quran. Nggih mboten? Masyaallah, masyaallah. Akhire kena gudu, kena gudu. Si umur 16 tahun narkoba. Isik 17 tahun ngetengi bocah. Duh, niki nyata, Pak, kenyataan soalnya. Ini kenten teng TV wau. Bocah SMP meteng diplotot wetenge mati. Nggih, aborsi nggih mboten? Lah iya bocah umur 17 kok wis ngetenge bocah. Iki masa-masa pendidikan akhlak. Nggih, adab tata krama. Nggih. Nek wis 20 sampai 30 mendalami ilmu. Wa yu'allimuhumul kitab, mendalami. Yo, mendalami ilmu yang dari Quran, mendalami ilmu yang dari hadis dengan alatnya. Alate apa? Ilmu nahwu, ilmu sorob, bahasa Arab, ilmu mantek, wurudul hadis, asbabin nuzul. Niku mendalami ilmuku sampai 30 tahun. Yo masuk wis rabi gak apa-apa. Ambek mendalami ilmu, ambek mendalami bojo. Nah wis 30 munggah belajar ilmu tasawuf, tasawuf. Ambek dilakoni. Wa yu'allimul kitaba wal hikmah. Hikmahku apa? Hikmahku ilmu kemakrifatan.

Orang alim diam saja. Fa'alaihi laknatullah. Orang alim akan dapat laknat dari Allah. Loro bapak, abot dadi wong alim niku. Nah, wong alim niku mesti duwe tujuan li tahsilit talamit as-solihin. Wong alim ku pengen nggih. Gadah pengajian ngriko ku pengen pendengarnya menjadi orang saleh. Pengen niku. Lho, kepinginan atau harapan murid-muridnya dadi wong sing saleh-saleh, wong alim niki aja njagakno pintere dhewe. Aja njagakno kemampuane dhewe, tawi tawakal alam. Tapi kudu tawakal. Wah, bapak mulane pengajian kita niki mboten cukup ngaji. Enten anjuran melu khususiyah. Enten anjuran podo biato. Ono anjuran malam Jumat legi. Niki podo teko ono bimbingan baktori tariko. Malam Jumat teko belajar sholatul lail, belajar ngaji. Iki jenenge saking kepingine, saking kepingine punya harapan wong alim itu konco-konco niku padha dadi wong sing soleh soleh. Masya Allah, para bapak. Iki ya kudu tawakal ala Allah. Banjur muhtarif. Muhtarif ku wong sing sik kerja. Jenengan iki sik kerja soalé duwe bojo duwe anak. Duwe bojo duwe anak gak kerja meneng wae tawakal ala Allah munine. Ning sarian betek gak mulih-mulih. Ayo. Bojone sida-dodo lawak temenan. Ampe wong ora dibelanjani. Ditinggal nyepi ning Mojo Agung. Apa elek, Pak? Sing arane elek sapa? Ning sarian bagus, tapi aja sampe ngelalekno anak bojo. Aja sampe. Nah, para ibu lan para bapak, nek panjane muhtarif wong sing kudu kerja niki termasuk wong awam nggih. Wong awam iku nggih kula jenengan iki wong awam nggih. Iki sing kudu kasab. Kasab iku usaha. Aja kesusu tajrid. Tajrid ku tinggal kasab, tinggal usaha. Pirang-pirang wong kesusu tajrid jebule bareng ganti dhuwit njaluk-njaluk. Mboten pareng niki. Nek panjen tajrid tajrito, ya. Tapi nek iso aja duwe bojo, aja duwe anak. Nek duwe bojo duwe anak mboten pareng tajrid. Kuwi jenenge terlantar anake. Kejobo nek panjen rezekine jembar tanpa kerja. Tanpa kerja rezekine jembar. Beko wong ku nek tajrid rezekine Gusti Allah liwat tangane wong liya. Tentu. Wong ku nek tajrid rezekine Gusti Allah liwat tangane wong liya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pelek cek dibuka 5 juta. Assalamualaikum. Pelek 100.000. Pelek 100.000. Enggak kerja enggak apa-apa. Nggih. Tapi aja sok arep. Nek pancen niat tajrid nek gak ono duit moro wetengmu luwe aja ngresu. Rasulullah. Masa iki muni tajrid ngebleng ning sarian bareng luwih nglutut njaluk kiai-kiai. Ku tajrid apa iki? Ora Bapak. Muhtarif kerja. Rizki saka Gusti Allah kerja lantaran sarana kudu kerja. Ora Bapak. Muhtarif wong sing kerja wis usahamu kono cekelono ditekuni jaluk ning Gusti Allah keberhasilan. Kapane pasrah betul ning Gusti Allah fa huwa hasbu. Allah bakal nyukupi. Nggih. Muhtarif nek wong adik duwe anak duwe bojo ora kerja tapi wis sedek ning Gusti Allah. Tawakal gati kerja. Perbapak Dinun Al-Misri Dinun Al-Misri itu pian bae jenenge Sauban bin Ibrahim Al-Misri. Dinun iku julukan pian bae sedo tahun 245 Hijrah. 245 Hijrah Dinun niku piambae sik kasap nggawa jala jaring ning segara. Anae wedok cilik dijak, ayo nduk melu nduk. Nggih, Pak. Jala dicanuk payuwak ditarik pus gak ana iwake. Bismillahirrahmanirrahim. Uncalo payuwak ditarik pus gak ana iwake. Sampai awan oleh wader citok tok. Induk alhamdulillah oleh wader citok nduk disano anake. Lah kok wader iku mangap-mangap. Ingsange iku mengkop-mengkop ngeten ingsange niki. Nggih. Ke anake diuncalne ning segara meneh. Nduk kok mbucalno meneh. Pak kula mboten purun, Pak. Mangan makhluk Allah sing dikir teng Gusti Allah. Lho iwak mengkap-mengkap niki lho. Cangkeme mangap-mangap ku jare bocah niku zikir. Nggih. Lah terus piye, Pak? Tawakal mawon Pak teng Gusti Allah. Ngono. Kesane Gusti Allah maringi rezeki makhluk sing boten berzikir. Masuk makhluk Allah berzikir kok badhe ditedho to, Pak? Meneng wis mendel mawon Pak teng griya meneng. Bapak luwe. Sampai asar gak ono rezeki moro. Maghrib gak ono rezeki moro. Sampai tekan isya. Niku baru wonten rezeki niku ceblok wong langit. Nggih. Macem-maceme panganan. Nggih. Para bapak tawakal nggih. Niki mboten nate kasap, mboten nate kerja, tapi wis kelase. Wis kelase nyuwun teng Gusti Allah langsung. Pengen roti, rotine ceblok nggih. Pengen duit, duite ceblok. Wis sampean gati kerja wis ngono ae. Nek panjane wis kelase. Saged Pak ceblok-ceblok tapi ning nggawa tuyul. Nah, iki maneh niku. Nah, para bapak iki suwene sampai 12 tahun. Di 12 tahun ku tetep kapan nggih pan isak turun ke langit, turun ke langit. Iki sampai 12 tahun. Akhire anake wedok niku sedo. Bareng anake sedo niku orangno rezeki ceblok meneh ku langit. Rumangsane Dir Amisri ku saka sregepe ibadah, saka isi koma ibadah, banyu diparingi rezeki langsung saka Gusti Allah liwat langit rumangsane. Lah bareng putane setu wis gak ono meneh rezeki ceblok. Nek ngono iki barokah anak wedok sing cilik niku. Mun kelase dugi ngriku. Nah, para bapak, niku nek wong panjen parek mek Gusti Allah. Eten maneh para bapak jenenge Ibnu Rumi. Ibnu Rumi iku jenenge Muhammad bin Ishaq Ar-Rumi. Niki gurune Syekh Muhyiddin Ibn al-Arabi. Muhammad bin Ishaq Ar-Rumi iki gurune nggih Syekh Muhyiddin Ibn al-Arabi. Orang yang hebat niku. Niku piyambake sedo ku tahun 672 Hijrah. Tahun 600 nggih 72 Hijrah. Niku undhundi ambek Syafi'i Hasan As-Sadili. Syafi'i Hasan As-Sadili sedane tahun 656. 656 niku 672, kacek 6 tahun. Nggih, kacek 6 tahun 16 tahun. Nah, para bapak, Ibnu Rumi niki kelahiran negara Romawi. Tapi hidupnya di Irak, teng Baghdad. Piambe gadah bojo misanane dhewe. Nggih, misanane dhewe, Ibnu Ammihi. Ibnu Ammi ku anake paman. Anake paman niku kenging, Pak, dirapi kenging, nggih. Nek anake sederek ponakan mboten kene. Apa nek anake dhewe? Lho saiki kok susu mengetengi anake dhewe. Kok lapar kok baina wa baina wedhus. Masyaallah. Nah, para bapak. Iki kono panjenengan Ibnu Rumi ki wonge gandeng. Bujune yo wayu misanane dhewe. Tapi misanane ku sajane kaya aras-arasen tandang. Kok cek dulure dhewe cek cedhek aras-arasen. Jebul kadang ruh rasane gak tau leren. Jarine wong Jombang, rabi misan ku kaya mangan marning. Mangan marning ku aras-arasen. Kadung dikletiki entek sak toples gak kerasa. Mrene anake kuwatah. Anake kuwatah rengke cek cilik-cilik. Akhire Baghdad kene nggih krisis makan, krisis ekonomi. Akhire dos mundi wong Ibnu Rumi ku wonge melarat sampe 3 dino gak dahar. Ibnu Rumi gak dahar, garwane gak dahar, anake pirang-pirang gak mangan pisan. Bareng hari yang keempat bojone matur, "Mas, kula kalih jenengan mboten dahar 3 dinten mboten napa-napa." Nggih. Tapi dos pundi anak-anak niku napa kuat. Dene wis sing wis tuwek nggih, tuwek nek biasa ibadah wong ari tasawuf gak mangan 3 dina ku biasa. Nek kula sampean kabeh gak mangan 3 dina ngamuk, mbok sing diamuk sapa? Lah pendapatmu ya apa, Dik? Saya ini dengan kerja. Riko tengene sukul banain. Sukul banain, sub iku pasar, banain ahli bangunan. Becorong riko ahli bangunan iku nglumpuk teng pangkalan. Nggih, corong riki enten pangkalan ojek. Nggih. Tapi ngeriki mboten enten pangkalan tukang niku ngeriki mboten enten. Dadi enteng-enteng pasar niku nggih para tukang-tukang kelompok kang niku nggih tukang batu, tukang kayu nggih. Nah, kira-kira pengen kok pikantuk setengah dirham mawon mas, mun cukup kami kehidupan setiap hari. Ya, setengah dirhamku coro saiki yo 80.000. 80 mun cekap. Ya wis engko bar subuh tak budal. Bakto subuh tasih dereng hadas beto pacul kali beto napa nggih keranjang. Keranjang. Nggih. Oh sing maknane cikrak nggih. Beto pacul kali so pacul kali cikrak. Antara pasar kali dalam ini ku enten masjid. Masjid sing gak kanggu, masjid iki kosong wis gak tau kanggu. Nggih. Sebule piambake mboten sida teng pasar tapi mlebu masjid. Masjid sing kosong niku. Mulai teng masjid niku terus salat duha. Nggih. Niki tasih gadah wudu saking griya niku wau. Nah, masjid-masjid kosong biasanya gak ono banyu. Salat, ya salat duha sampai duhur, duhur sampai asar, salat terus. Yang baik dalam salat niki maca salat ikhlas ping 11.000. Ya bener tawakal tapi ya kudu ngono. Tawakal ning Gusti Allah sembayang iku nggih. Maca surat iku sing diwaca surat ikhlas bolak-balik sampai oleh 11.000. Badhe maghrib niku badhe kondur. Badhe kondur diangen-angen aku nek mulai saiki bojoku sik melek, anakku sik melek, ngundang takon panganan ya opo. Oh hari mantuk wangsul niku isa akhir. Isa akhir nggih mun akhir apa jam 11 apa jam 12 wonten mantu. Bareng sampai dumugi ngareping griya, kaget ya bae. Anake iku padha guyu-guyu banter. Padha ditinggal niku mun klenger anake niku. Ora mangan telung dino. Dadi berarti patang dino ditambah dino. Kok guyu-guyu, buantar sing wedok yang guyu. Mungkin bujuku gak laupa-laupa. Laupa-laupa sufi ini ku mboten sampai masalah zino, Pak. Ku gak jaluk-jaluk neng tonggol. Dan lho, ini ku mencelah. Wang sufi jaluk-jaluk ku cacat. Ini barang ini ngedok lawang. Dok-dok, assalamualaikum. Sing wedok ini ku terus medal. Mas, dino niki barokah, barokah jenengan. Apa dik barokah? Wau menjelang maghrib. Yeah. Niku enten bocah ganteng berbaju hijau. Tangane niku nyekeli bangkelan kalih. Salam bang kula, assalamualaikum. Apa bener iku iki daleme benurune? Nggih kula jawab, nggih leres. Anu yo salamku ning bojomu. Ya, matur bojomu leh kerja di depan raja kongko nambahi. Iku bojomu kerja di depan raja. Iki engko aturno ya Ibnu Rumi. Iki kanggu bukone benurumi. Mas ngoten mas, kepiambae pamitan. Bareng kula buka sing bangkelan sitok niku duit emas 1.000 dinar. Samane tung sak dinar iku cara saiki 1.600.000. Ya, ping 0.000. Berarti pinten niku? Nggih. Nggih. 1.600.000.000. Nggih. Juta. Cak miliar 600 juta. Masyaallah. Dah. Bangke sunggale kula buka niku berbagai macam panganan, Mas. Kula mbon nedha anak-anak mbon nedha. Sakniki monggo pengen nedha mengkekek nang tilem. Terus dawuh, "Dek, aku saiki sik di tanggungan salat. Tak salat dhisik, engko bar salatku tak mangan." Salat, Pak. Bareng salat niku terus wiridan ngeten, sir ngipi petuk Gusti Allah. Ya Allah, ngipi kok petuk Allah. Tak petu. Aku ngipi blabre kok kucing. Gusti Allah didawi Ibnu Rumi dalam Gusti, "Nah nyambut gawimu tak angkosi sak munu kurang po enggak?" "Mun cekap Gusti." "Mun cekap, langkung saking cekap." Ibnu Rumi, ini ya, "Awakmu kesalahanmu 10.000 kesalahan tak ngapura. Tak paringi 10.000 kebagusan. Awakmu tak paringi 10.000 derajat. Kira-kira wis marem durung sampun. Iki jenenge para bapak, nggih, iki jenenge beruntung, nggih. Beruntung. Dhufer, dhufer ku untung. Nek ora duwe iku jenenge haibah, nggih. Jenenge tuna, nggih. Cara niku istilahe kecewa. Jaluk Gusti aku gak bakal kecewa, mboten. Wis saiki Ibnu Rumi, awakmu jaluk ning aku, wis jaluk. Mboten Gusti mun cekap kula mboten nyuwun. Akeh jaluk, engko tak wehi. Masyaallah. Gusti Allah kok tawa-tawa terus. Menawi kula kedah nyuwun jenengan Gusti, kula nyuwun pecah mawon. Masyaallah. Didawe para sufi, wong iku nek temenan nek muamalah ambek Gusti Allah gak kerasan ambek makhluk, gak kerasan. Di kula nyuwun pecah mawon, kok njaluk mati kersane enggal pinanggih panjenengan. Ibnu Rumi, nek masalah ajal iku sing ngerti aku. Ajal ku nek wis teko ora kena dijukno, ora kena diundur. Dundur ya ora kena, dijukno ya ora kena. Ngerti ya Ibnu Rumi, umurmu karek kurang sangang dino ya Ibnu Rumi. Kok tasik dangu Gusti kedangon? Sangang dino ku dangu Gusti, mengke gak melenceng iman kula Gusti. Nek pancen tasik kirang sangang dinten, iman kula pengen jagi Gusti Allah. Ampun sampai melenceng. Ya wis Pak Joko. Pun karo Bapak. Wis bareng wis turungu dawuh Gusti Allah piyambak nggih, umure karek sangang dino plek ning pengimaman gak mudun-mudun. Bareng wis hari ke-9 nggih, niku isuk-isuk kesempatan marani kanca-kanca njaluk ngapura. Jaluk ngapura. Berbalik malih teng pengimaman, pun teng pengimaman sedo. Nah, sak durunge sedo niku dawuh teng bojone, "Dek, aku mambengi kok ngipi petuk Gusti Allah. Aku didawi umurku kawek sangang dino." Bojone leh nangis. "Aja nangis, ben iku takdire Gusti Allah. Wis duit sak mene tak tukokno yang lapangan kerja, tak tukokno omah, tak tukokno budak kang ngladeni awakmu." "Kata lho Pak, nggih. Wong sak juta 600 ping 1000. Nggih. Kan berarti kan sak miliar punjen 600 juta, nggih. Ini kan di rumah cilik-cilikan nggih, toko cilik-cilikan namun cukup, nggih." Akhiripun para bapak sedo temenan. Lho, niki para bapak tawakal, tapi tawakale wong khusus. Niki mboten kena ditiru. We, jangan masuk maca surat Ikhlas ping 11,000 ning makome Said Sulaiman. Yo panggah ngono ae. Urung makome. Kula bapak pun kula terusno niku kula kandha muhtarif. Nek wong biasa kudu kerja keberhasilan tawakal maring Allah. Santri kudu berusaha memperoleh ilmu nafek pasrah ning Gusti Allah. Terus abid ning kenapa ya kudu pasrah Allah. Nek abid iku harapannya bahagia dunia, bahagia akhirat. Ning dunia bahagia, ning akhirat bahagia. Bahagiane akhirat selamat neraka mlebu swarga. Banjur murid yang ngono punya harapan. Harapannya apa? Harapannya taqarrub ilallah, wusul ilallah. Cedek maring Gusti Allah, nggih. Banjur wusul maring Allah. Nek pengin mrono, yo tawakal ning Gusti Allah. Banjur sing terakhir wong arif. Wong arif iki menyawang Allah, nggih. Sampun yang baik sampun memandang Allah. Tapi wong arif niki sik duwe kepinginan. Kepinginane pengen dadi kawula sing temenan. Pengen dadi kawula sing temenan. Pingine saged memenuhi hak Gusti Allah. Wong arif. Para bapak sakniki wong sing arif, wong sing dhuwur derajate iku tawakal Gusti aku tawakal temenan apa ora niku enten tanda-tandane. Nggih. Kaum sufi iku sami dawuh wongku sing tawakal kono tandane pitu. Kula jenengan lah dereng saged iki. Tandha pitu niku lho. Tanda-tandane wong lanang sing tawakal Allah Allah iku ana pitu. Siji la yatlubu idza jaa. La yatlubu idza jaa. La yatlubu ku gak golek idza jaa nek luwe. Ayo. Iso sampeyan. Nek ora luwe, nek luwe ora golek. Wis meneng tok. Wong kadang kula sampean kabeh gak luwe sik golek. Wong ngaji kuwi sangen-angen, ku mampir ning Mojosongo ora kuwi. Nasi kikil. Ini tanda yang pertama nek luwe iku gak golek. Juga nyambut gawe, juga jaluk, juga utang. Peteng luwe meneng tok. Ku tandane wong sing tawakal, tawakal sing temenan. Aja mbok nggo. Nggih. Isi tok garing kaya peyek temenan. Niki pangkate wong sing akhos ku luwe khusus. Iki tiyangku tingkatane ana awam, ana khusus, ana khususul khusus. Iki sing khususil khusus. Dadi nek wetenge luwe gak golek. Nomor loro wala yu'aliju idza marada. Nomor loro nek lara gak berobat. Nyembuh lara apa wae gak berobat. Yo gak ning dokter, gak rumah sakit. Yo ora ning puskesmas, yo ora golek obat. Nek lara gak tek berobat. Nomor telu bala yatanaffasu idza tamma. Bala yatanaffasu idza tamma nek pinuju susah. kena ujiane Gusti Allah ora unjal ambekan. Ngerti mboten unjal ambekan? Nggih. Upamane omahe kobong. Nggih. Ora sampe nangis, gak sampe bengok-bengok unjalan bekan wega. Omahku kobong. Mboten ate ngoten, wis meneng tok. Dia nak pinuju susah, gak unjal ambekan. Nomor 4, bala yastaghitsu idza udhiya. Bala yastaghitsu gak jaluk tulung nek dilarani wong. Dilarani wong mbuh diapakno gak jaluk tulung. C, loro, telu, papat. Nomor 5, wala yantakimu idza dzulima. Kalau dianiaya orang tidak membalas. Ku tandane wong tawakal sing ahos. Lanjut nomor 6, wala yubali bima ubtuliya bihi. Gak peduli dicoba apa wae. Dicoba apa wae, nggih. Hati ini tetap tenang. Hati ini tetap mentep imane. Ya, hati ini gak geguruh. Gak peduli. Mbuh dicupo mae kobong. Mbuh peduli anak mati. Mbuh dicupo bujune ilang. Gak peduli. Dicupo poese nomor 7. Bala yas'alu Allaha shay'an li'annahu alimun bihali. Bala yas'alu Allaha shay'an li'annahu alimun bihali. Gak tahu jaluk ning Gusti Allah, gak jaluk. Orang jaluk ning Gusti Allah krana Allah wis ngerti keadaane. Niki para bapak jenenge tawakal sudah sampai kepada tingkatan taslim. Nggih. Tawakal sing sampai tingkatan taslim orang jaluk Gusti Allah mergo rumangsa Allah wis ngerti. Biyen kula nate gawe contoh sinten. Contoh sinten. Nabi Ibrahim alaihis salam. Diuncalakan teng alun-alun yang penuh dengan api. Sambangi malaikat Jibril, Ibrahim, dalam keadaan koyong ini awakmu gak butuh apa-apa. Gih butuh tapi mboten teng sampean. Lah butuh ning sapa? Ning Gusti Allah. Nek butuh Gusti Allah ya njaluk mboten manapun njaluk. Allah wis ngerti kok. Niki jenenge tawakal sudah sampai tingkatan taslim. Taslim. Nah, kalau bapak, niki tanda-tanda wong sing tawakal tapi tingkatane wong akhos, wong sing luweh khusus, dalam bahasa lain khususil khusus. Nah, niki mboten kene wong kula sampean wong awam. Wong awam kok lungguh ning kursine wong akhos. Nggih. Mboten pangkate. Nek kula jenengan tetep harus usaha keberhasilan pasrah maring Gusti Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi khurmatihim. Wa amina fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani rabbika bahna bi barakatihim dinal husna bi hurmatihim wa amina fi tariqatihim wa mu'atati min minal fitani rabbi fa'na bi barakatihi wa dinal husna bi hurmatihi wa amitna fi tariqatihi wa mu'afati minal kitabi rabbi fa'na bi barakatihi wa dinal husna bi hurmatihi wa amitna fi tariqatihi wa mu'afati minal kitabi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilayhi falatun sinihi ya rabbal alami. Allahumma inni astaudi'uka ma'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi walatun sinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi walatun sinihi ya rabbal alamin. Al-Fatiha. A'udzu billahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.